يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتين عزكم الله pada kesempatan sore hari ini, pada majelis yang singkat ini, kita akan menyampaikan salah satu dari wasiat Rasulullah SAW 100 hari menjelang wafatnya beliau. Wasiat-wasiat beliau disampaikan kepada para sahabatnya yang juga berlaku untuk kaum muslimin ila yaumul qiyamah. 100 hari menjelang wafatnya Rasul itu dimulai dari wasiat-wasiat beliau ketika haji wada sampai detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kali ini yang kita sampaikan adalah wasiatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika haji wada. Wasiat yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu tentang khutbah Rasul alaihi salatu wassalam di Mina pada yaumun nahr ketika haji wada. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Katanya Abu Bakrah meriwayatkan, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmi. Kami pun terdiam, tidak menjawab, hingga kami menduga, kami mengira beliau akan menamainya dengan nama yang selain namanya. Qala, beliau mengatakan, alaysa yawman nahr, bukankah hari ini hari nahr? Qulna bala. Kami mengatakan, betul ya Rasulullah. Qala, beliau menanyakan lagi, fayu syahrin hadha, bulan apa ini? Kami pun diam. Kami menduga beliau akan memberikan nama dengan nama yang lain selain nama yang terkenal itu. Faqala, beliau mengatakan, alaysa bidzil hijjah, bukankah sekarang bulan Dzulhijjah? Kami mengatakan, betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan, ayyu baladin hadha, negeri apa ini? Alaysal baldah, bukankah ini negeri-negeri yang suci, negeri yang haram? Qulna bala. Kami katakan, betul ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram di antara kalian. Seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Jarir pada haji wada, istansitin nas, kamu minta orang-orang pada diam. Faqala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, dalam nasihatnya, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kalian jangan kembali menjadi kafir sepeninggalku. Sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain. Saling membunuh. Saling berperang. Ikhwanuddin a'azzakumullah, dua riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sangat memperhatikan hurmatul muslim, kehormatan seorang muslim, terkait dengan darahnya, terkait dengan hartanya, terkait dengan kehormatannya. Hukumnya haram, darah haram ditumpahkan dengan tanpa haknya, harta haram diambil dengan tanpa haknya, kehormatan haram dihancurkan, dijatuhkan dengan tanpa haknya. Beliau perhatian dengan ini semua dikarenakan beliau memasukkan poin ini pada wasiat beliau alaihi salatu wasallam di Haji Wada, masuk dalam kategori 100 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan fillah jazakumullah, maksud daripada wasiat di atas ialah mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, di antara umat Islam, dengan menjaga kehormatan muslim, menjaga darahnya, menjaga hartanya dan kehormatannya, akan tercapai ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Ini ikatan yang paling kuat di tengah-tengah umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Juga dalam riwayat ini, dalam wasiat ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang betapa agungnya kehormatan seorang mukmin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis inda Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari sahabat Abdullah bin Umar melihat ke arah Ka'bah. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Sungguh alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya kehormatan kamu wahai Ka'bah. Wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Tapi seorang mukmin lebih agung lagi kehormatannya di sisi Allah daripada engkau wahai Ka'bah. Ini penggambaran yang cukup jelas tentang kehormatan seorang muslim lebih mulia, lebih terhormat, lebih agung di sisi Allah Azza wa Jal daripada Ka'bah Al-Musharrafah. Juga dalam wasiat ini, Nabi kita Muhammad SAW memperinci tentang kehormatan seorang mukmin meliputi tiga perkara. Yang pertama adalah hurmatu damihi, kehormatan darah seorang muslim. Dikatakan haramun, haram di antara kalian. Diharamkan dalam Islam menumpahkan darah seorang muslim. Kalau dengan tanpa sengaja, dengan khotoan, di sana ada hukum diat. Tetapi kalau dia sengaja, muta'ammid, sengaja menumpahkan darah seorang muslim, ancamannya sangat keras. Disebutkan di An-Nisa, Ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasan dia adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah persiapkan untuk dia azab yang sangat agung, yang sangat besar. Dosa besar membunuh seseorang muslim. Dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Beliau mengatakan mencaci maki seorang muslim kefasikan. Perang membunuh orang mukmin itu merupakan kekufuran. Juga pada nas riwayat yang lain dari wasiat beliau di atas yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jarir bin Abdil Al-Bajali, beliau menggunakan lafaz la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kalian jangan kembali kafir sepeninggalku nanti, yaitu dengan sebagian kalian membunuh, memenggal leher sebagian yang lain. Maka membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim itu merupakan kekufuran, dosa besar yang paling besar. Barakallahu fiik. Sehingga tidak diperbolehkan menumpahkan darah seorang muslim. Ini menunjukkan betapa tinggi, betapa besar, betapa mulia, betapa agung kehormatan darah seorang muslim. Barakallahu fiikum. Naam. Dalam Islam ini punya konsekuensi. Punya konsekuensi. Di antara konsekuensi yang bisa kita sebutkan ialah terkait dengan masalah amaliyatul jihad. Pada amalan dan praktek jihad. Perlu dipahami, ikhwanatina azakumullah, jihad yang syar'i, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sangat-sangat memperhatikan kehormatan darah seorang muslim. Sebisa mungkin, seminimal mungkin, seorang muslim itu tidak menjadi korban dalam jihad. Itu nampak dari beberapa sisi. Yang pertama ialah perintah untuk mempersiapkan diri melawan orang-orang kafir. Al-uddah wal-udad. Persiapan, persenjataan, logistik dan yang lain-lainnya, dan secara jumlah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah al-ayah. Persiapkan kekuatan semampu kalian untuk menghadapi orang-orang kafir. Ada kekuatannya, personel, jumlah personel, persenjataan, logistik, medis. Tidak asal maju, tidak asal perang. Ada persiapannya. Yang kedua, ialah di dalam jihad yang syar'i, di sana ada yang namanya strategi perang. Rasul mengatakan, al-harbu khid'ah. Yang namanya perang itu tipu daya. Yang namanya perang itu perang strategi. Yang ketiga, dalam Islam yang namanya jihad fi sabilillah bersama dengan seorang pemimpin, dengan seorang penguasa, di bawah komando penguasa atau seizin penguasa, tidak semrawut, tidak masing-masing. Ini semuanya adalah untuk betul-betul menjaga kehormatan darah seorang muslim dalam amaliyah jihad sekalipun. darah muslim jangan sampai tertumpahkan. Kalau bisa, kemenangan diraih dengan tanpa korban. Kemenangan diraih dengan tanpa korban. Barakallahikum. Apalagi dalam perkara yang lainnya, barakallahikum, sangat dijaga betul kehormatan darah seorang muslim. Dalam Islam ada pengecualian. Darah seorang muslim ditumpahkan dengan hakul Islam. Dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin: athayibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariqu lil jama'ah." Tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama, thayyib zani. Thayyib, orang yang pernah menikah dengan akad yang sah, dia berzina. Namanya zina muhsan, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Hukumnya rajam sampai mati. Yang kedua, nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Hukum qisas. Nyawa dibayar nyawa. Ketika seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, dalam keadaan keluarga sang mayit yang terbunuh tidak mengikhlaskannya, tidak mau menerima diat, maka hukum qisas yang berlaku, penguasa yang melaksanakan eksekusinya, dibunuh jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Yang ketiga, seseorang yang meninggalkan agamanya alias murtad, dan orang yang berpisah dari jamaah kaum muslimin, yakni kaum pemberontak. Orang yang dulunya muslim, ternyata dia murtad menjadi kafir, halal darahnya. Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain, man baddala dinahu faqtuluh, yang mengganti agamanya, bunuh dia. Yang tadinya muslim menjadi kafir. Yang mengeksekusi adalah penguasa. Di dalamnya dimasukkan al-mufariqu lil jama'ah, yang dimaukan adalah bughat, kaum pemberontak penguasa. Ketika fitnahnya tidak mungkin diredam, tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara persuasif, dan hanya bisa diredam dengan senjata, maka penguasa mendapatkan izin secara syariat untuk perang melawan pemberontak, memberangus kaum pemberontak, menghabisi kaum pemberontak, membunuh kaum pemberontak. Dalam Islam ada pembahasan qitalu ahlil bughat, perang melawan kaum pemberontak. Halal darahnya karena pemberontakan dia, barakallahu. Ini semuanya penguasa yang melakukannya, mengeksekusi. Selain ini dinyatakan haram. Selain ini dinyatakan haram. Dari sini pula, barakallahu fikum, dalam Islam diharamkan yang namanya membunuh diri sendiri karena kehormatan dia sebagai seorang muslim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Allah Maha Penyayang dengan kalian semuanya. Entah dengan nama jihad, entah dengan nama mati syahid, tindakan-tindakan bunuh diri hukumnya haram, dosa besar. Dalam Islam namanya intihar, namanya bunuh diri, barakallahu fikum. Bukan amaliyah istishadiyah, bukan praktek mati syahid. Lah, namanya intihar, bunuh diri, orangnya mati sangit di atas dosa besar, barakallahu. Nah, ini semuanya menggambarkan kepada kita tentang kehormatan darah seorang muslim. Sehingga sedikit pun jangan berani macam-macam menumpahkan darah seorang muslim. Hukumannya sangat berat, barakallahu. Nah, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para begal-begal sadis yang membunuh korbannya. Tindakan yang dikecam dalam Islam, perkara yang haram. Tindakan sebagian jamaat, kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang menyimpang dalam Islam, yang memerintahkan anak buahnya untuk melaksanakan bunuh diri, itu tindakannya haram. Masing-masing individu yang melakukan gerakan-gerakan bunuh diri, hukumnya haram. Melanggar ini semuanya, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, menerangkan kepada kita tentang hurmatu irdil muslim, kehormatan, haramnya kehormatan seorang muslim. Barakallahu fikum. Ini rahimakumullah juga perkara yang sangat penting diperhatikan. Hukum asal seorang muslim dimuliakan, dihormati, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Tidak boleh diribai. Tidak boleh disebutkan keaiban-keaibannya. Tidak boleh dibongkar kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fikum. Dengan nas riwayat nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tindakan menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak itu merupakan sifatnya kaum munafikin. Datang dari banyak sahabat, dari Abdullah bin Umar, dari Abu Barzah, dan juga yang lain-lainnya. Dan dia sahih li ghairihi, karena banyak jalurnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan, beliau naik ke atas mimbar dan memanggil dengan suara yang lantang, menyatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yarghulil imanu qalbah, la taghtabul muslimin wala tattabi'u auratihim, fa inna man tatabba'a aurata muslimin tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu fadhahahu walau fi qa'ri baitih. Wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lisan saja, iman belum masuk dalam hatinya, ini kaum munafikin. Kalian jangan menghibai kaum muslimin, jangan mencari-cari auratnya kaum muslimin. Sebab barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan balas mencari mencari auratnya dia. Dan barang siapa yang Allah cari auratnya dia, Allah akan bongkar keaiban dia, walaupun di tengah-tengah rumahnya. Ancamannya sangat keras. Larangan menghibai seorang muslim, larangan menghibai seorang mukmin. Dan yang kedua, menunjukkan itu merupakan sifatnya orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Akan lebih keras lagi keharamannya ketika yang dijatuhkan kehormatannya itu orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, sunnahnya. Ghibahnya lebih haram lagi hukumnya. Lebih haram lagi, barakallahu fikum, hukumnya. Kalau yang dighibahi itu sosok yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakatnya, seorang yang tokoh di tengah-tengah masyarakat. Mengghibahi ustaz, menjatuhkan kehormatan seorang da'i, seorang ustadz yang di atas sunnah, menjatuhkan kehormatan para ulama sunnah, masyaikhus sunnah. Ini dosanya berlipat-lipat-lipat ganda. Keharamannya lebih berlipat-lipat ganda. Karena efeknya lebih negatif. Apalagi yang diribai itu seorang pemerintah, seorang penguasa, yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang memimpin bangsa. Ini haramnya lebih haram lagi. Bukan semata-mata ghibah, tapi sampai pada tingkatan bentuk khuruj, bentuk pemberontakan kepada penguasa dengan kalamnya dia, dengan ucapan dia. Itu ciri-ciri kemunafikan. seorang muslim tidak akan berbuat demikian. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 73 baba, aisaruha mithlu ay yankiha ar-rajulu ummah, wa inna arba ar-riba irdu ar-rajulil muslim." Yang namanya riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan keharamannya seperti seseorang itu menikahi ibunya sendiri. Dan riba yang paling riba, yang paling haram, seperti menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Bayangkan, disamakan kayak riba. Riba itu dosa besar, ancamannya paling keras dalam Al-Quran setelah kesyirikan kepada Allah Azza Wajalla. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim itu disamakan kayak riba yang paling berat, riba yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar yang luar biasa. Lebih besar ketika dia seorang da'i, seorang ustad. Lebih besar lagi ketika dia seorang yang punya kekuasaan dari kalangan para umara dan para hukumah kita. Barakallahu. Muslim tidak bakal demikian kenyataannya. Namun barakallahu fikum, ada pengecualian juga. Ada di mana barakallahu fikum diizinkan dalam syariat kehormatan seorang muslim itu bisa dibongkar, izin resmi secara syariat. Yang pertama ialah al-mujahirina bil ma'asi. Seseorang yang terang-terangan melakukan tindakan kemaksiatan, la hurmata lahu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali yang mujahir, yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Wa inna minal mujahara, kata Rasul, termasuk terang-terangan barakallahu fikum dalam mengerjakan kemaksiatan, dia mengerjakan maksiat di malam hari, tidak ada yang tahu. Allah tutupi keaiban antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Tapi keesokan harinya dia ngaku, dia cerita sendiri. Tadi malam saya berbuat demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Membongkar jati dirinya sendiri. Itu mujaharah. Tidak ada maaf bagi dia. Apalagi yang memang terang-terangan berbuat dosa, kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan di depan halayak ramai. Ada mujahir. La hurmata lahu. Al-mujahir la ghibata lahu. Tidak ada ghibah atas dia. Maka ketika kaum muslim memperbincangkan tentang dia, fulan kemarin mojok pacaran, fulan kemarin mojok minum-minuman, fulan kemarin mojok ngerokok dan segala macamnya, fulan kemarin, itu bukan ghibah. Itu perkara yang diizinkan dalam syariat, dikarenakan dia sendiri yang terang-terangan membongkar keadaan dia sendiri. Barakallahu fikum, namanya mujaharah. Jangan salahkan siapa-siapa ketika mereka memperbincangkan seseorang yang mujahir tadi. Saya mengatakan, oh, mereka menghibahi saya, fulan menghibahi saya, ustaz. Ya, kenapa? Ya, katanya saya begini-begini. Emangnya betul? Iya. Allah ustaz. Wa minal mujaharah, seseorang yang memposting, posting, mengupload tayyib statement-statement dia, makalah-makalah dia, tulisan-tulisan dia yang menyimpang, yang berbau penyimpangan. Jangan salahkan siapa-siapa ketika semua orang yang membacanya menyatakan anda adalah ahlu syubah, anta masybuh, anta maftun, orang terfitnah. Jangan mengatakan, oh, dia gak pernah menasihati saya, dia gak pernah datang ke tempat saya, padahal dia punya nomor telepon saya, tidak pernah telepon saya, menasihati saya langsung ditahdir ya. Bagaimana ini? Ya akhi, anda melakukan tindakan itu di kamar seorang diri gelap, Anda mengutarakan statement Anda di dalam ruangan sendirian, atau antum mana, kemana antum mengucapkannya itu? Di dunia maya, di internet. Yang baca siapa? Ya semua orang. Terus? Ya. Ya terus! Jadi tahbir kamunya. Itu namanya mujahir. Tindakan kamu itu mujaharah. Terang-terangan memposting penyimpangan, syubhat, fitnah. La ghibah talak. Gak ada hukum ghibah bagi kamu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau orang lain membicarakan penyimpangan-penyimpangan kamu, mengenal kamu sebagai sosok ahli syubhat, dikecualikan ya ikhwan. Dan yang berikutnya adalah seseorang yang betul-betul seseorang yang menyimpang, yang sesat, yang dibongkar penyimpangan-penyimpangan yang para ulama barakallahu fikum, untuk diperingatkan dari bahaya mereka ya ikhwan fillah azza. Intinya adalah yang dikecualikan adalah orang-orang yang jahat. Selama dia seorang yang muslim yang di atas sunnah, yang bertakwa kepada Allah azza wajal, haram bagi kita semua menjatuhkan kehormatan dia, menghibai dia, mentahdir dia dan segala macam hukumnya haram ya ikhwan. Adalah ya juz. Apalagi dia seorang dai, dia seorang ustaz, dia seorang syekh, seorang alim, seorang hukumah, seorang penguasa adalah ya juz. Ada yang terakhir ialah hurmatu malil muslim, kehormatan harta seorang muslim. Hukum asal harta seorang muslim itu haram, tidak boleh diambil kecuali dua perkara. Yang pertama ialah hakul Islam, diambil dengan hak Islam, zakat mal. Hukumnya wajib, zakat fitrah, hukumnya wajib dengan hakul mal. Yang kedua ialah biatibatin min nafsih, dengan keikhlasan dan keridhaan dia sendiri. Ketika enggak ada sangkut pautnya dengan zakat mal, dengan zakat fitrah, maka hukum asal harta seorang muslim itu haram, tidak boleh diambil melainkan dengan keridhaan dia sendiri. Ketika dia enggak ridha, maka tidak boleh sedikit pun barakallahu fikum mengambil harta seorang muslim dengan tanpa keridhaan dia. Barakallahu fikum. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan keridhaan dari dia sendiri. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Maka tidak boleh mencuri harta seorang muslim apapun alasannya. Mencuri harta muslim dengan alasan berjihad, tidak ada dalam Islam seperti itu. Membobol harta kaum muslimin dengan alasan untuk berjihad, tidak ada dalam Islam semacam itu. Itu pencurian barakallahu fikum. Dalam Islam tidak ada pencurian, tidak ada korupsi dan yang lain-lainnya. Haram harta umat, haram harta kaum muslimin melainkan dengan keikhlasannya barakallahu fikum. Tayyib, ketika misalkan seorang muslim khadamtina azakumullah beli sesuatu di Maksof. Tahu Maksof ya, koperasi pondok. Beli apa ini? Beli minyak wangi. Harganya berapa ini? Nah, 17.000. Dia punya uang 20.000. Terus penjaga Maksofnya mengatakan, "Sudah ya, enggak usah kembali, ikhlas." Nah, pergi sana. Anak ya jus, tidak boleh ya akhi. Cuma 3.000 Ustaz. Bukan masalah 3.000-nya, tapi yang jadi masalah adalah la yahillu malum ri'in muslim illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan keridhaan dia. Dia ridha enggak? Kalau dia ikhlas, naam, saya ridha ikhlas. Fadal untuk membantu dakwah. Labas. Tapi jangan dibaksa. Ya Allah, ya 3.000 aja kok diminta. Ya, enggak usah jujul. Nesu-nesu dia. Dudung-dudung 3.000 untuk anak saya. Beli jajan 1.000-an kan juga ada. Ngomeng-ngomeng begitu. Terus kamunya marah-marah. Nah iya, salafi kok ngomeng-ngomeng. Salafi kok begitu-begitu. Masa 3.000 aja enggak mau dikorbankan. Kita mengatakan, masa kamu begitu ya akhi? Nah demikian ya akhi. Harta seorang muslim hukumnya haram pada hukum asalnya, melainkan dengan hak Islam atau dengan keridhaan dirinya. Sepeser pun harus dengan ridhonya dia barakallahu fikum. Sekedar contoh. Dan juga yang lain-lainnya barakallahu fikum, Camkan baik-baik. Ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim, orang yang sangat agung, yang sangat mulia dalam Islam, di sisi Allah Azza wa Jal, haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya, melainkan dikecualikan dengan hak-hak Islam yang diterangkan tadi barakallahu fikum. Ini muslim. Bagaimana kiranya dengan seorang sunni salafi yang di atas sunnah barakallahu fikum. Apalagi seorang yang mendakwahkan sunnah, ulama sunnah, maka kehormatan mereka tentu jauh lebih mulia lagi, lebih agung lagi barakallahu fikum. Maka haram ditumpahkan darahnya, dijatuhkan kehormatannya, diambil harta bendanya, melainkan dengan hakul Islam dan dengan pengecualian yang disebutkan tadi barakallahu fikum. Ini nasihat yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW di Haji Wada, di Yaum Nahr, di Mina. Itu tergolong oleh kata para ulama wasiat Rasul 100 hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Minta diperhatikan baik-baik, dikarenakan yang namanya wasiat itu merupakan perkara yang sangat ditekankan, yang sangat penting sekali nilainya dalam Islam barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba Allah yang penyayang kepada kaum muslimin yang lainnya dan hanya melaksanakan tindakan-tindakan di luar itu dengan izin syar'i, izin syariat, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah azza wajalla mengokohkan ukhuwah kita, persaudaraan kita, muamalah di antara kita barakallahu fikum, semuanya di atas Islam sunnah. Naktafi ila huna. Ada waktu sedikit persiapan untuk buka puasa. Saya cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizak.